Baik, demikian telah kita simak bersama kajian pagi di kesempatan pagi hari ini dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, sampai pada bab perintah untuk menjaga atau mengamalkan sunnah, dan sudah beberapa dalil-dalil dari Al-Quran juga telah kita simak bersama-sama yang menegaskan kita untuk tetap menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang siap untuk kita bacakan. Dan mungkin langsung saja kita simak atau kita baca pertanyaan pertama ya Sat ya. Baik. Nah, pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana ingin bertanya seputaran masalah was-was. Bagaimana cara menghadapi orang yang terkena was-was dalam masalah wudu dan sholat, tapi orang yang terkena was-was tersebut tidak pernah mengakui kalau dia terkena was-was. Langsung semuanya satu-satu dulu. Taib, gak apa-apa. Yang selanjutnya, apakah kentut dari depan, dari pinggang, dan dari kaki membatalkan wudu? Bagaimana cara mengobati was-was dalam berwudu dan sholat? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan. Was-was barakallahu fikum adalah penyakit yang menjadikan seseorang tidak yakin dengan apa yang dia kerjakan. Dia sudah kerjakan, tapi dia tidak yakin apakah kerjaan saya ini benar atau sudah pas, atau diulangi lagi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka was-was ini bisa disembuhkan dengan kaidah, dengan dalil-dalil, dan dengan apa yang merupakan ijma', kesepakatan para ulama, bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak akan terbatalkan dengan sesuatu yang ragu. Bagaimana maknanya? Maknanya kalau engkau dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah berwudu, kemudian ragu-ragu, tadi saya kentut lagi apa enggak ya? Sepertinya kayak iya, kayak tidak. Maka dijawab oleh para ulama, berarti buang anginmu ragu-ragu, sedangkan wudumu yakin. Maka yang yakin tadi tidak kalah dengan yang ragu-ragu. Kamu tetap suci. Yakinilah itu. Contoh kedua, apa yang dalam hadis? Ketika seorang sedang sholat, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu di duburnya. Kayak ada yang niup-niup, kayak ada sesuatu begitu. Ini juga sama keraguan. Kata Nabi, kalau ada sesuatu demikian, maka layan sarif, jangan tinggalkan sholat. Hatta tajidari haha au tasma sautaha au tasma sautan au tajidari ha. Jangan engkau tinggalkan salat sampai engkau mendapatkan baunya atau mendengar suaranya. Kata para ulama, kalimat sampai kamu mendengar suara, sampai kamu mendengar sampai kamu mencium baunya, itu menunjukkan sampai kamu yakin. Artinya, sesuatu yang tadi di duburmu mengganggu, seakan-akan keluar, seakan-akan tidak, dan seterusnya, itu sesuatu yang meragukan. Maka tidak bisa mengalahkan yang yakin. Engkau sudah berwudu, bahkan sudah sholat. Di tengah-tengah sholat. Maka itu yakin. Sedangkan yang ada di duburmu sesuatu-sesuatu yang kamu ragu-ragu, maka itu selama belum yakin, tidak bisa mengalahkan. Sehingga nasihat Nabi dalam hadis yang sahih, la yansarif hatta tajida hatta tasma' sautan aw tajida riha. Jangan kamu pergi sampai yakin mendengar suaranya atau mencium baunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang-orang seperti itu harus mempelajari kaidah-kaidah tadi, yang tentunya kaidah para ulama ini disimpulkan dari sekian banyak hadis. Sekian banyak dalil-dalil. Artinya bukan itu ucapan manusia, bukan, tapi itu kesimpulan para ulama dari sekian banyak dalil. Bahwa sesuatu yang yakin tidak akan terkalahkan dengan sesuatu yang ragu. Maka tinggalkanlah keragu-raguan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini juga hadis. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Adapun pertanyaan kedua, apakah kentut dari depan, dari pinggang, dari kaki membatalkan wudu? Itu pertanyaan yang gharib, pertanyaan yang aneh. Saya belum pernah dengar ada kentut dari pinggang atau dari kaki. Tetapi jawabannya dari para ulama sudah ada sejak dulu, bahwasanya yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilain. Itu istilah para fuqaha. Dan ini alhamdulillah cukup menjawab pertanyaan tadi. Kalaupun terjadi tiba-tiba ada angin keluar dari kaki, kalaupun terjadi ada angin keluar dari pinggang, mungkin setelah operasi kali ya, setelah operasi kemudian berlubang kembali lukanya, kemudian keluar angin, ala kulli hal, para ulama membahasnya adalah sabilaini, dua jalan. Dua jalan itu kubul dan dubur, dari kemaluanmu yang di depan atau dari lubang yang di belakang. Hanya itu saja. Bahkan itu menjadi kesimpulan yang disepakati oleh para ulama tentang pembatal-pembatal wudu adalah ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan. Dari dua jalan tadi itu yang akan membatalkan wudu. Apakah yang keluarnya angin atau yang keluarnya air atau yang keluarnya dud, kata para ulama, cacing karena mungkin penyakit, atau yang keluarnya batu, pokoknya yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, maka itulah yang membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan was-was. Apakah sholat yang keluar dari waktunya diterima karena keluar karena orang tersebut terkena was-was syaitan? Kalau dengan sengaja sampai keluar waktu, tidak sah. Karena disebutkan dalam Al-Quran, syarat sholat tadi adalah harus pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salah, sesungguhnya sholat itu, kanat alal mu'minina kitaban mawquta, dia adalah kewajiban bagi kaum mu'minin yang berwaktu. Mawqut artinya berwaktu. Sehingga harus dikerjakan pada waktunya. Tidak boleh keluar waktunya dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja, masih dimaafkan, seperti seseorang yang ketiduran, bangun sudah lewat waktu, maka dia sholat dengan qadaan. Qadaan artinya mengqadha yang terlewat. Dan itu diterima karena udurnya dia, karena tidak sadar, atau dia lupa, atau dia... Maka kata Nabi, siapa yang lupa, kerjakanlah ketika ingat. Siapa yang tertidur, kerjakanlah ketika bangun. Wallahu ta'ala a'lam. Bersawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan ustaz, izin bertanya, apakah seorang istri yang berinfak tanpa sepengetahuan suami itu boleh, dikarenakan suami kita berbeda manhaj sehingga takut terjadi keributan jika meminta izin kepada suaminya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Kalau infak itu dari miliknya sendiri pribadi, maka terserah. Artinya boleh saja dia menginfakkan sendiri sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tetapi kalau itu adalah uang belanja yang diberikan oleh suami, maka hendaklah dia minta izin pada suaminya. Mudah-mudahan suaminya akan mengizinkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah benar sholat sunnah qobliyah zuhur bisa diqadha bersama sholat sunnah ba'diyah zuhur ketika terluputkan, sebagaimana sholat sunnah qobliyah subuh bisa diqadha setelah sholat subuh? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Walhamdulillah, yang demikian terjadi bahkan pada Rasulullah SAW sendiri, dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih dan juga kitab-kitab sunan, biasanya dalam bab qadha'ul fa'itah judulnya. Qadha'ul fa'itah adalah mengqadha salat-salat yang terlewat. Pernah Rasulullah SAW salat setelah asar, padahal setahu kita setelah asar enggak ada sunnah. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, salat apa ini? Beliau menjawab, syaghaluni banu fulan, aku disibukkan oleh Bani Fulan. Maksudnya disibukkan oleh tamu-tamu dari Bani Fulan. Sehingga lupa atau bukan lupa, terlewat sholat ba'diyahnya. Maka dia kerjakan justru setelah ba'diyahnya, ba'diyah duhur maksudnya. Di qadha'nya setelah asar. Ini barakallahu fiikum menunjukkan bahwasanya bisa mengqadha salat-salat qabliyah yang biasa dia kerjakan kemudian terlewat, maka dia qadha setelahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian pula terjadi salat mengqadha qabliyah subuh dari seorang sahabat, dan Rasulullah SAW mengetahuinya dan tidak mengingkarinya. Hanya bertanya, salat apa? Dijawab, ya Rasulullah, aku tadi kelewat. Maka dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini wallahu ta'ala alam sebagai jawaban dari pertanyaan, bolehkah mengqadha salat qabliyah dikerjakan ba'diyah? Wallahu ta'ala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Muhammad dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Apakah sama saja pahalanya kita tidak datang ke taklim, tapi kita lebih memilih mendengarkan lewat radio? Kebetulan taklimnya disiarkan langsung ke radio. Atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tetap berbeda keutamaannya antara seorang yang hadir di majelis ilmu dengan seorang yang mendengar dari jauh. Walaupun tentunya mendengar dari radio, mendengar dari rekaman, mendengar dari audio dan sebagainya adalah sesuatu yang hasan, sesuatu yang bagus dan banyak faedahnya. Tetapi lebih banyak faedahnya lagi ketika dia hadir di majlis ilmu, melihat sosok atau melihat pengajarnya, melihat bagaimana mimiknya, melihat bagaimana gerakan tangannya, melihat bagaimana ketika dia mencontohkan dengan tangannya dan seterusnya. Jelas bermanfaat dari dua sisi. Dari sisi pertama tadi yang saya katakan, dia bisa melihat mimiknya, bisa melihat bagaimana wajahnya, maksudnya wajah ketika marah atau ketika ridho dan sebagainya terlihat. Orang akan lebih paham ketika mendengar langsung dari wajahnya. Demikian pula ketika gerakan-gerakan tangannya dia lihat, segini, seberapa tuh? Kalau di radio gak tahu segini itu seberapa. Tapi ketika tangannya begini, pengajarnya, kamu hadir di situ, kamu tahu. Oh, segini itu maksudnya setengah jari. Barakallahu fikum. Dan masih banyak manfaat-manfaat lain. Sisi lainnya adalah pahalanya. Siapa yang hadir di majelis ilmu, maka niscaya malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya dan mendoakan untuknya. Bahkan ikan-ikan di laut mendoakan mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Ini barakallahu fikum keutamaan besar. Naam, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah saya takziah ke tetangga atau ke kerabat yang kafir? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Takziah ke tetangga yang kafir, barakallahu fikum, dibolehkan oleh para ulama, tetapi niatnya harus benar. Bukan kita mencintai mereka, tetapi kita menunjukkan sikap baik ini sebagai dakwah kepada mereka. Artinya jangan kosongan begitu, niatkan kalau itu sebagai dakwah. Inilah akhlak Islam. Sehingga barakallahu fikum, yang menyebabkan atau yang lebih penting lagi adalah kesedihan karena dia mati kafir, belum masuk Islam. Itu kesedihan yang lebih dahsyat daripada kesedihan orang itu meninggal dunia. Yang lebih sedih lagi karena dia mati dalam keadaan kafir. Sehingga kalau dia mampu, dia bisa, dia sampaikan kesedihan itu. Sayang sekali dia belum masuk Islam. Ini ikhwan ibn a'azakumullah barakallahu fikum, itu adalah takziah yang menunjukkan akhlak kita kepada semua tetangga khususnya. Sebagaimana para ulama berkata tentang tetangga. Ada tetangga yang kafir, ada tetangga yang Muslim. Bagaimana hadis-hadis tentang tetangga? kata para ulama, berlaku pada yang muslim maupun pada yang kafir. Bersikap baik pada mereka, tidak mengganggu tetangga, memberikan sesuatu yang baik pada tetangga dan sebagainya, berlaku pada yang kafir sebagai hak tetangga saja. Kepada yang muslim, hak tetangga dan hak keislaman. Kalau ternyata kerabat, maka tiga, kita berikan karena hakul jiran, hak ketetanggaan. Yang kedua, hak keislaman. Yang ketiga, hak kekerabatan. Tayib, kalau sekarang dua, dia bukan muslim kafir, disebutkan dalam penanya tadi oleh penanya, maka kita berikan kebaikan tadi karena dua hal. Karena hak ketetanggaan dan hak kekerabatan. Tetapi hak keislaman tidak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kru radio. Afan Ustaz, mau nanya, ana pernah dengar tentang suatu tradisi daerah Minang, Padang, yang disebut dengan bedah ayam. Jadi tradisi tersebut bertujuan untuk mengetahui penyakit apa yang diderita oleh seseorang dengan melihat tubuh ayam yang telah disembelih. Dan ketika ayam tersebut sudah disembelih, kemudian dibacakan doa-doa, jadi itu gimana hukumnya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Sangat jelas barakallahu fikum bahwa ini adalah sesuatu yang samar hubungan sebab akibatnya. Sesuatu yang samar hubungan sebab akibatnya seringkali berkait dengan klinik atau berkait dengan sihir. Sehingga jelas-jelas dilarang, bahkan ancamannya sangat berat. Siapa yang datang kepada kahin fasaddaqahu, siapa yang datang kepada seorang dukun kemudian membenarkannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, saya sakit apa? Kemudian tiba-tiba dibaca mantra, dibaca doa segala macam, kemudian dipindahkan penyakitnya ke ayam, kemudian ayamnya disembelih, ternyata dilihat hatinya hitam legam. Oh, berarti hati kamu yang sakit. Ini barakallahu fikum, apa sebab akibatnya? Gak ada hubungan yang bisa dipaham. Kok bisa penyakit dipindahkan pada ayam? Ini barakallahu fikum adalah na'udzubillah bisa terjerumus dalam sihir, sehingga siapa yang mempercayainya berarti mempercayai sihir. Sedangkan mempercayai sihir sudah disebutkan tadi ancamannya, man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustadz izin bertanya, bagaimana jika keadaan seorang sedang di ladang atau sedang berburu atau sedang mendaki yang di sana jauh dari masjid, apakah gugur kewajibannya sholat di masjid? Jazakumullah khairan Ustadz wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Kalau mendaki atau sampai dia berburu di hutan, maka berarti keluar kota. Kalau keluar kota dia musafir, maka tidak ada kewajiban sholat berjamaah di masjid. Taib, kalau sekarang keadaan yang pertama di ladang, maka pertanyaannya adalah ladangnya di mana? Apakah terdengar azan atau tidak terdengar azan? Kalau terdengar azan, wajib ke masjid. Sebagaimana seorang yang buta bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, antara aku dengan masjid ada hutan, atau bukan hutan, apa, padang pasir yang berbahaya, kadang suka ada ular, kadang suka ada ini, bagaimana aku buta dan jaraknya seperti itu melewati padang pasir yang berbahaya. Tadinya Nabi menyatakan ada uzur untukmu, tetapi kemudian dipanggil lagi, atasma'un nida, kata Nabi, apakah engkau mendengar panggilan azan? Aku dengar, ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau engkau mendengar panggilan azan, datangilah walaupun dengan merangkak. Padahal dia buta. Padahal dia menceritakan melewati padang pasir yang berbahaya. Dijawab, datangilah walau habwan, walaupun engkau dengan merangkak kalau dengar azan. Sehingga ladangnya di mana? Kalau terdengar azan, maka datangilah salat berjamaah, walaupun engkau di ladang. Tayib, hanya saja di sini ada pembahasan dari para ulama, adannya apakah adan yang memakai mikrofon atau adan yang tanpa mikrofon. Dan sebagian mereka berkata, adan yang dimaksud adalah adan yang tidak memakai mikrofon. Kalau memakai mikrofon, atau berapa satu kilo juga terdengar begitu. Tetapi yang dimaksud adan tadi, apakah kau dengar adan? Adan yang tanpa speaker. Barakallahu fikum. Tentunya kamu akan berkata, oh, tanpa speaker mari sebelah rumah juga gak kedengeran misalnya. Tidak, tentunya dengan menaiki menara seperti dulu, yang namanya adzan itu menaiki menara dan kemudian adzan dikumandangkan di atas menara dengan suara yang keras. Sehingga barakallahu fikum, bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya, semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Nah, bukan seenaknya, tapi sebisa-bisa kalian. Usahakan semaksimal mungkin bisa berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib, demikianlah beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Dan demikian pula acara Untian Mutiara Indah Imam An-Nawawi yang diambil dari kitab Riyadus Salihin. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan kita faedah ilmu dalam mengawali berbagai macam aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya dan juga jawaban pertanyaan-pertanyaan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Indah Siar 91,8 FM. Siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah.